Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, nambahi penjelasan ingkang dipundhawuhaken kalih Bapak Lutfi Arifau. Ini itu tentang ziarah. Setiap tahun ziarah niki didamel buku tapak tilas. Buku tapak tilas niki halamannya sampai 203 halaman. Mungkin kang badin derek ziarah niki dipun paringi setunggal-setunggal. Iki sak fotone mboten foto tiange, neng foto makame, foto kapurone, foto peninggalane, niki dipun paringi sedaya. Sejarah sing diziarahi pun komplit masuk teng riki. Sejarah Mbah Samarkandi, sejarah Mbah Bunang, sembah sejarah Mbah Sambu, sejarah Mbah Kiai Begawi, sejarah Mbah Kiai Maksum, sejarah Mbah Mutamakin, Mbah Rongga Kusumo, sejarah Sunan Kudus, Sunan Muria, sampai Katilamu, Sunan Kalijogo, sejarah Raden Patah, komplit dengan kegiatan. Sak silsilai pisan, sak silsilai. Mila sakmenika mengke menawi wonten kendaraan niki supados maos buku niki mawon kalian atine maca selawat, maca istighfar. Supados napa dalam perjalanan lesane mboten ngomong nuwun liya. Lesane mboten digawe guyon, lesane mboten digawe omong apa sing gak ana paedahe. Iki ziarah niki dateng para wali. Tur jumlahe kathah Pak, mboten sedekti. Niki bis mawon 16 bis. Dereng kendaraan alit-alit. Termasuk mungkin kulo betul kendaraan alit. Lajeng anak kulo betul kendaraan alit. Kali panitia betul kendaraan alit. Ini supaya teng perjalanan nomor siji mboten hadas. Bina pemenih hadas teng kendaraan jauhis menghadas. Mungkin mandap langsung dan utuh. Tak derenge masuk makom supaya sampun suci. Nah, ana sing takon ibu-ibu, lah kula bocor ya, Yai. Dia masuk bocor gak apa-apa, ambil air wudu. Jadi loro bocor, ya hadas cilike ilang, hadas gedene isih ana. Katimbang cilik iya, gede iya. Nah, terus dalam perjalanan niku mau istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus kali sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kaya Nabi dawuh, man lazamal istighfara jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memulazamah membaca istighfar, mulazamahku merutini membaca istighfar, maka dijadikan Allah baginya setiap susah diganti gembira, setiap kesulitan diberi jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Kidawu Nabi. Nek bosan astagfirullahaladzim diganti sholawat. Cukup sing pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kersane akale pikirane ambek maca buku jurune ati muni. Tapi nek pikirane maca buku selawate ning ati dawa niku angel. Ning ati kok maca sandilia. Pikirane maca buku niku angel. Dimulane sing pendek mawon sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh man asurat alaihi hajatun fal yuksir bisolati alaiya fa innaha takshiful humum wal humum wal kurub wa tuktirul arzak wa taqdil hawa'ij. Barang siapa yang merasa kesulitan memperoleh hajatnya, maka perbanyak baca selawat pada aku, aku Rasul. Karena memperbanyak baca selawat itu satu, menghilangkan susah, sumpek, prihatin. Kalau yakin sampai nikah itu akeh sing prihatin, akeh sing sumpek. Banyak zaman ini zaman sumpek nih. Nggih, okay. Krungu berita beras mundhak wis ngelu. Okay. Berita kacang mundhak regane mundhak kabeh mundhak. Sampai tulisan gwedhi rakyat susah pemerintah di mana. Niku soal padha susah padha sumpek. Perbanyak baca selawat. Nomor siji faedahe menghilangkan sumpek, susah, prihatin. Kedua, memperbanyak rezeki. Lagi saya mesti setuju aku. Mendatangkan berbagai macam hajat. Ya, selawat ala Nabi. Ya. Para bapak sambil berjalan. Lesane aja ngomong sing gak ana gunane, luweh-luweh membicarakan orang lain aja. Iki perjalanan suci iki. Aja dikotori ambek perbuatan yang tidak suci. Nah, para bapak Niki likuli syai'in adab, walikuli kaulin adabun, walikuli makomin adabun, walikuli halin adabun. Segala sesuatu itu ada tata kramanya. Jadi sampean ngaji niku nuk tata kramane. Kulo maca kitabe niku yono tata kramane. Dengan menghadap kepada Allah setiap saat, setiap detik kelonjengan aku menghadap Allah. Setiap detik, setiap saat niki menghadap Allah. Iki yono tata kramane. Menghadap guru ono tata kramane. Menghadap orang tua ada tata kramanya. Berhadapan dengan masyarakat ono tata kramane. Berhadapan dengan diri sendiri iku yono tata kramane. Tapi kono tata kramane. Tata krama ku nek dilakoni berakibat dekat dengan Allah. Tapi kapan gak tata krama jauh dengan Allah. Walaupun ahli salat, walaupun ahli poso, walaupun pintar ngaji, walaupun profesor, doktor, SH, DRS, bopo ae. Ora tata krama man la adabalahu la ilmalahu. Dawe Syekh Hasan Al-Basri. Barang siapa tidak punya tata krama, ilmunya tidak ada artinya. Tata krama. Aku masuk ilmu no didik wa tata krama. Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah. Berhadapan dengan siapapun dimuliakan oleh Allah. Ape ning pasar ana tata kramane, ning sekolahan ana tata kramane, dadi guru ku ya ana tata kramane, dadi murid ya ana tata kramane. Sekarang tuh sudah banyak guru mengajar sudah tidak punya tata krama. Nggih. Nek wis durune gak tata krama, muride ora duwe tata krama. Guru kok nyetek susune murid. Guru kok jiwit bokonge murid. Guru kok guyon sampe murid, gak ditata krama. Guru kok gak kepelukan. Ya murid-muride santri, murid iku santri, dadi guru yo kepelukan. Murid gak kepelukan. Ana tata kramane kabeh durung tata kramane ati. Tata kramane ati ku lillah billah fil. Dilaku mulane aja krana gaji. Aja krana dihormati. Aja krana dimuliakan. Tapi hanya karena Allah. Akan bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk murid. Kedua, bila merasa aku mengajar hanya dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, filah mengajar fak apapun si murid diarahkan kepada iman kepada Allah. Itu jenisnya bila. Aku mengajar ilmu apa aja, arahkan ke sana. Oh, Bapak, ini tata krama kabeh. Tata krama ning Allah, tata krama ning guru, tata krama ning wong tuwa, tata krama ning masyarakat, tata krama terhadap diri sendiri. Niki mboten kuwi rasaken panjang. Besok ngaji nih mawon nggih. Kat niki sing diomong niki kathah. Terus tata krama nggih. Para Bapak ziarah kubur ya. Tata krama ziarah kubur niku nggih kata. Ziarah kubur apa kuburan ora diparani syirik, wis mono syirik sakarepmu kono. Ya ra kuburku kula ngajak wong kadang niku enten dasare. Nggih. Enten dasare wonten kitab Durratun Nasihin halaman 16. Dawuh Kanjeng Nabi innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan. Maktubun ala abwabiha man zarul ulama fakana mazarul anbiya. Allah ku gawe kota di bawah aras. Bawah aras itu gawe kota. Tiap-tiap pintunya tertulis man zarul ulama fakana mazarul anbiya. Barang siapa yang berziarah kepada ulama itu sama dengan berziarah kepada para nabi, karena al-ulama warasatul anbiya. Baik itu ulama masih hidup ataupun sudah sedo, sama aja. Mboten bedane. Terus Bapak, mboten hadis Turmundi kali hadis Muslim. Nabi dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Rawahu Muslimun. Balik Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. Dan Nabi dawuh pancen aku pernah ngelarang siliramu ziarah kubur. Pernah memang dilarang Nabi. Kenapa sahabat masih belum menerima tuntunan berziarah kubur? Belum pernah menerima tuntunan. Kemudian selang 21 hari. Ya Nabi perintah fazuruha ziarah ning kubur. Fa'innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu bisa memperingatkan kamu tentang kematian. Mengkune eling mati, eling mati, eling mati, amali apik. Mengkune eling mati, eling mati, eling mati, amali bagus. Arep maksiat mesti gak wani. Kok pas maksiat gak mati. Arep tinggal salat gak wani. Tinggal kewajiban gak wani. Arep nyopet gak wani. Arep nyolong gak wani. Ku gak pas nyolong gak ditembak polisi. Mati. Arep selingkuh gak wani. Gak pas selingkuh mati. Ning jodone senuk. Lha pirang-pirang kejadian. Pas nyewengkut mati. Lha mati ini mati apa ngene iku? Apa husnul khotimah napa syukur? Kan nggih niki wong ku nek eling-eling pati iku wedi. Lane sampe Nabi dawuh kafa bil mauti waidun. Cukuplah nek pengin dituturi tuturono ambek ngeling-eling pati. Aku nek ngeling-eling pati, maksud dadi pemimpin ya jujur. Wong ngeling-eling pati niku. Jujur Sayyidina Umar niku nek nasihat ku bab mati tok jujur. Nggih. Sayyidina Umar. Nggih. Siire niku. Kul yaumin yukalu mata fulan wa fulan wala buddha min yaumin yukalu mata umar. Nek menteri-menteri dikumpulno, majelis syura dikumpulno, pendukung-pendukung pembantune dikumpulno, pembesar-pembesar kekhilafan dikumpulno. Sidina Umar ku nasihati ambek nangis. Kulla yaumin yukalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yukalu mata Umar. Setiap hari ada berita si A mati, si B mati, si C mati. Niki piro kiai semeh bareng sedo nih. Masya Allah. Ben kathah kiai dipunduti mbek Gusti Allah. Pasti pada suatu hari kamu dengar Umar mati. Umar ku awake dhewe. Namutu wa nahyakum la yaumin wa laylatin wa la budda min yaumin namutu wa la nahya fa inna la fi dunya karotti safinatin nadunnu wukufan wa zamanu bina yajri. Dawi Sayyidina Umar, setiap hari dan malam kita mati kemudian hidup lagi, mati kemudian hidup lagi. Pasti pada suatu hari kita akan mati, takkan hidup lagi. Saat ini sampai urip, sampai urip nopo mati ini. Urip tan ini. Sing senden sing merepi lo. Engko jam loro ku mati kabeh. Esok-esok subuh krungu andan urip meneh. Mati meneh, urip meneh. Pasti pada suatu saat akan mati, takkan hidup lagi. Allah. Fa inna la fid dunya tarabbi safinatin nadunnu kufan was zamanu bina yajri. Memang kita hidup di dunia seperti penumpang perahu. Penumpang perahu itu pertama ya terasa kalau perahu berjalan. Karena memandang tepi kok tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Merasa berjalan. Tapi kalau sudah sampai di tengah-tengah, melihat semua penjuru sudah tidak nampak tepinya, maka seolah-olah kita di dalam perahu ini berhenti, tidak berjalan, padahal terus berjalan. Begitu pula kita di dunia seolah-olah pancet, umure tambah juga kroso, ya usia disudo yora kroso. Sampai ajal sudah mendekat itu tidak terasa. Iku ning dunya. Kapan wong iso ingat pati jadi pemimpin mesti jujur. Mesti jujur. Umar bin Abdul Aziz niku sampai para ibu dadi khalifah 2 tahun saking sibuke. Saking eling pati terus kuatir keliru dadi pemimpin niki sampai kumpul sing wedok lho 2 tahun kumpul ping pindho tok Pak. Di 2 tahun ku jinabat ping pindho tok. Pemimpin saiki kok jimak bendino. Soale gak mikir. Kok sampe ana tulisan ku wedhe. Rakyat susah, pemerintah di mana? Tegese kok gak ngurus ngono lho. Beras munggah, kacang dawa munggah, apa nih sing munggah. Masyaallah. Para bapak. Nek eling mati, eling mati. Yakin dadi pemimpin kok eling mati, jujur. Ben tau janjine rakyat nek aku dadi anu, mesti eling janjine. Saiki ku wis lali, pe janjine ku lali. Kalau bapak dalan rusak kabeh. Panganan larang. Rakyati tawuran terus. Masya Allah. Semoga-moga mawon Allah paling rahmat datang kita sedaya. Dawuh bapak soalnya gak eling mati. Umar bin Abdul Aziz ku bendalu ngumpulno fuqaha ulama. Dikumpulno Umar bin Abdul Aziz ngrungokno. Disuruh berbicara bergantian. Temanya pancet. Temanya bab mati, bab kiamat, bab neraka. Nek enten nggih, pejabat ngomongin neraka. Ben. Ana pejabat ngomongin mati. Dadi sing diomongku bab mati, bab kiamat, bab neraka. Nek bar bicara nangis kabeh, koyok-koyok ning ngarepe ana jenazah. Ya mesti seperti ini mesti adil. Para bapak, kula sampean wong biasa. Kapan eling mati, terus eling mati, terus Masya Allah besok bakal bareng ambek wong sing mati syahid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun? Qala na'am, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati istina marah. Citai sama turkannya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang besok dikumpulkan orang mati syahid? Artinya orang mati syahid ning besok kumpul wong mati syahid. Nabi menjawab ada, yaitu orang yang sehari semalam ingat kematian 20 kali. Oh bapak, Kanjeng Nabi kan dawuh aksiru min dzikri hadhi miladat. Qalu wa ma hadhi miladat ya Rasulullah, al maut. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Neng dunya ku akeh kenikmatan. Apa? Mangan sate nikmat. Nggih mboten? Mangan gule nikmat. Sing begah daging mangan pecel nek nikmat, mangan lodeh nek nikmat, nasi kikil nek nikmat, es oyen nikmat, sembarang nikmat kabeh. Apa nek jenenge gelut mbek bojo tambah temen nikmat. Iku bakal ilang. Sing ilang napa ya Rasul? Mati. Nek wis mati ku ilang kabeh kenikmatan. Iling-iling terus sengake dawe Nabi. Mulane wong kapan memperbanyak ingat mati, sehari semalam ingat mati 20 kali. 20 kali nggih. Niku bakal bareng wong mati syahid. Wekune eling mati iku nahan nafsa anil hawa. Nggih. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kedudukan Tuhannya, wa naha an-nafsa, mencegah nafsunya, 'anil hawa, dari kesenangannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat tinggalnya, surgalah tempat kembalinya. Ngapain eling mati mesti metu kaumah para bapak kula sampeyan kabeh aja kesusun jangkah dhisik. Atine dituturi ya nafsi ittaqillah. Ya nafsi ittaqillah, nafsu takutlah kepada Allah. Baru baca bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa nabi metu. Metu kumah bentak-bentak bujuh disek. Mesuh-mesuh. Metu kumah. Iya, situ diikuti setan terus. Dituturi, artinya tuturi. Ya nafsi itaqillah. Itaqillah. Mulai metu, bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa. Terus, Masya Allah, dan mungkin yang pasar lo ya orang dulu maksiat, dudulan ya jujur. Yang warung ya ngono, gak dulu maksiat, yang warung, nyawang sing dodol, nyawang segoning ngono lo. Masuk warung pentoleng, sing pentoleng yang pentile sing dodol. Iku gak itaqillah soalnya. Lalu bapak sama cilik ngendikane Pak Yai Sinten Habib Jamal bin Toha Pak Akil. Eling mboten rajul miskin iku. Wong Mesir kono wengi ganteng gedhe dhuwur. Belongor putih. Masya Allah, ngerpetuk wong metuk metuk kepencut. Lho kok gantenge kaya ngono e. Nggih. Kapan impek semono kuwi wis wong metuk glundung. Saking gantenge mesem ngono masyaallah. Tapi dilalah rezekine seret. Padahal rezekine seret, dadi dia menerima undangan. Diundang jaluk bantuan benakno genteng ya teko. Diundang nyirami batang kurma ya teko. Nggih, diundang dadi buruh nyirami batang kurma ya teko. Nggih, teko suatu saat diundang janda muda kaya. Bayangno, Pak, nggih. Kaya janda sik muda. Janda muda aku galak-galak ijamnya. Si galak-galak. Kurungu onok wong lanang guanteng gelem diundang kongkon kerjo. Diundang. Bang diundang teka umai dikunci umai kabeh dikunci. Diceluk dek merina dek. Apa mbak? Lemari dibuka. Duit emas, duit perak, kain-kain sutra diduduh. Napa to mbak kok mau duduh? Nek awak mau gelem ladeni aku saiki, iki pengen kabeh. Mboten mbak, ini akhafullah, saya takut pada Allah. Hah? Enggak mau? Enggak. Kalau enggak saya akan teriak maling. Awas kamu nanti. Ya. Dimek-mek ambek tangga. Nek nggih ngoten nggih monggo. Lah ya ngono wit mau tak enteni lagi saiki monggo. Tapi kalau tak adus dhisik, ya tambah asik awakmu resik. Masyaallah. Teko wising wising. Wising akeh nuwun sewu. Tae dibelonyokno sirah rai, ngapi awake dibelonyok tae. Sak klambi-klambine, sak celodone dibelonyok tae kabeh. Baru wis mari, ayo mbak jire. Kurang ngajar. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Enggak sudi dengan kamu seperti ini. Mulai. Mulai kumimisa mesum alhamdulillah, alhamdulillah, aku selamat. Tapi bong-bong sing simpangan kapi nyumpet tirum. Ana hirbal asli. ana wasi mlaku WC mlaku WC mlaku. Sampai tekan omahku wong ape mune WC mlaku. Akhire dijuluki toilet berjalan. Susah. Ini habis bersih akhirnya sholat tahajud. Pas sholat tahajud nyuwun ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi rawuh. Nek kanjeng Nabi diusapi wong iku jauh susah. Wis ya. Bau enggak enaknya akan hilang. Diusapi seret. Rasane ku adem, astane Nabi empuk, alus. Nglilir ku ambuci wangi, kuape wangi, kamare wangi, omahe wangi. Sampai akhir tanpa pakai minyak wangi, wangi terus awake. Kapan mlaku ning embung ngono kuape. Ambune wangi, ambune wangi. Kapan dhewe liwatmu mesti ambune wangi. Akhir dijuluki rajulun miski. Laki-laki minyak wangi. Lha iku opo sebabe? Muga eling mati. Eling mati ku njogo hawa nafsu. Lah koyo ngono wedok to kowe. Isih enom wayu pisan sugih, kate duwe-duwek sak ngono. Oh, cara kuno ya monggo ngono. Ya mboten. Masalah membayar ya kok apa meneh dibayar. Nah inilah orang yang tidak mati syahid bisa akan kumpul orang mati syahid. Ini betul nikut tok. Bagi pejabat kesempatan korupsi bisa, kesempatan ini bisa, itu bisa. Kapan ingat mati hatinya dituturi ya nafsi itakillah. Ini besok akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Orang bapak ya. Ziarah kubur niku tujuane kersane eling mati. Dadi sunah ya kubur niku sunah. Di sak badane selikur dino setelah mereka sudah dapat tuntunan berziarah diperintah pazuruha pak indah tu zakir kumul maut. Sehadisnya turmudi pak indah tu zakiru al akhi akhirah. Peziarah kubur ku ngiling no akhirat. Ini wong sak meniku sing ngiling akhirat ku sopo. Bendina sing dilingi tauhid mana warung mana sawah mana jarang mikir akhirat. Para bapak nggih. Kapas ning alam kubur ngono masyaallah. Wong iki wis mati diparani wong sakmene kae didungakno wong sakmene kae. Aku besok ku didungakno wong pegah. Eling-eling akhirat nggih. Para bapak. Niku dasare berziarah kubur. Di samping niku dawuh Kanjeng Nabi nek kowe sumpek bingung menghadapi segala sesuatu ziarah kubur idza tahayyartum bil umur fastainuhu min ahlil kubur. Kalau kamu bingung menghadapi persoalan maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantara dengan wasilah ahliku kubur. Ingin mengutarakan kata Selasa kemarin. Nah, guru bapak, rehne wong ziarah niku nggih termasuk perbuatan niku nggih kudu nganggo tata krama, nggih. Tata krama. Wau kula terangaken dalam perjalanan kudu suci. Aja ngomong barang sing elek. Maca selawat, maca istighfar. Nggih. Ditambah malih nomor siji selain niku, nggih. Menjaga kesopanan baik perkataan maupun perbuatan saat berada di lokasi makam. Ini menjaga kesopanan. Di samping niku nggih napa kudu suci, nggih. Pi para bapak apa kok kudu sopan? Nggih, nek sampean pengen meruh, sampean waca teng kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah sing ditulis kalih wali kutub jenenge Abdul Wahab Asy'ari. Nggih. Tata kramane murid ziarah gurune. Nggih, kula sampean ziarah teng Yai Jalil. Ya teng Mbah Mustaqim, tata kramane ati. Tata kramane ati harus meyakini guruku masih hidup. Hidup jenenge hayat barzakhiyah. Hayatun barzakhiyatun urip alam barzakh, mboten urip duniawiyah, mboten, tapi urip barzakhiyah. Masih hidup di alam barzakh. Sing dawuh sinten? Sing ngutip Syekh Abdul Wahab Asy'ari mengutip dawuh gurune jenenge Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas sing dawuh. Sebabe wong sing jarah ning wali, waline Allah. Itu kalau penziarah berdiri, maka walinya berdiri juga. Aja mbok berdiri ning kuburan juga sedeng to bae, bae. Ning kuburan kok ngadeg ya ora iso. Mepet netrisike masa iso ngadeg. Ngadeg iku ning alam kubur, alam barzah. Jeneng hayatun barzakhiyatun, hidup alam barzah. Mboten teng kuburan mboten. Berdiri. Dengan assalamualaikum niku jawab waalaikumsalam. Sayyidah Aisyah matur teng Kanjeng Nabi, kula menawi ngliwati kuburan napa yang Rasul sing kedah kula waca. Sing mbok waca assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wa muslimat antum salafun minna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Pokok muni ngoten. Nggih. Assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wa muslimat antum salafun minna, kamu sudah mendahului kami. Kamu sudah mendahului kami dan kami insyaallah akan menyusul. Ngono lho isine. Sidai satakon napa pireng ya Rasul, pireng. Tapi tidak bisa menjawab, istilahnya Nabi begitu. Nek wong ahli kubure pirang, tapi tidak bisa menjawab. Lho diterangkan kok menjawab Yai, artinya tidak bisa menjawab yang bisa didengar orang itu. Dipahami, dipahami. Ben gak melenceng. Tidak bisa menjawab itu tidak bisa menjawab dengan suara yang didengar orang hidup. Tapi menjawab. Waalaikumsalam. Ini namanya mendengar. Meningkatkan dia masih hidup dan dia mendengar. Loh Bapak, kalau kita berzikir maka sana juga berzikir. Kalau kita berdoa sana mengatakan amin, amin, amin. Nek kono kita dungakno, muga-muga di ngapura Allah upamane, muga-muga samet saka neraka upamane, muga-muga masuk surga upamane. Ngriku niku dawuh wa anta bimisli. Wa anta, kamu seperti itu juga. Ngono lho, Pak. Pantulannya ini lho yang kita butuhkan. Wa anta bimisli. Muga-muga sampean dingapura Gusti Allah. Nek cara wong Jombang, muga-muga awakmu ya padha-padha. Muga-muga sampean disepura Allah, muga-muga awakmu ya padha-padha. Muga-muga pengen besok mangeteng swarga, awakmu ya muga-muga padha-padha. Dungane niki lho, malaikat ngamini karo Bapak. Nggih. Malaikat ngamini. Nggih. Ora Bapak. Niku orang-orang yang ahli, Syekh Ali Al-Khawas bisa mengatakan begitu. Cara hadisnya dasari ya ono, tapi dia mempraktikkan begitu. Ketika aku berziarah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga begitu. Soale atine awas, weruh. Nggih. Nalika salam Syafi'i jawab, Ali Al-Khawas berzikir Imam Syafi'i melu dzikir. Ali Al-Khawas berdoa Imam Syafi'i ngamini. Begitu pula Dinun Al-Misri dan wali-wali yang lain. Ini setiap ziarahku mesti dipetuki kaya ngono. Dah mulane kudu tata krama, kudu tata krama. Tata kramane niku wau, nggih. Kudu suci, aja gunman sing ora apik, nggih. Tata kramane mlebu kuburan ibu-ibu aja nganggo celana ketat. Besok jangan kukon cetak tak kon mudun. Mudun aja melu, aja melu. Niki nggarai fitnah. Nggih. Nggarai fitnah. Wong itu sing grukut nganggo meksi, apa nganggo sewek, apa nganggo apa. Nek celana sing kombruk-kombruk. Celana kok masalah. Gentong-gentonge ketok kabeh. Masya Allah. Aja meni sing nganggo katok ketat takon metu. Ninggarai kecelakaan nae ngene iki. Bapak peziarah dianjurkan duduk sebelah barat makam kalau bisa. Sebelah barat makam kalau bisa. Tapi kelurahannya 1000 itu gimana? Bakal sesuk wong sewa nggih. Mboten setitik. Nggih, tiga dalam mengambil posisi duduk dianjurkan liwat arah bawah, aja liwat dhuwure. Ha. Iku gak tata krama liwat ngisor selama masih mungkin, nggih. Kalau tidak mungkin namanya darurat, namanya terpaksa. Selama masih mungkin ojo liwat arai sirah. Empat, usahakan jarak antara posisi duduk dan makam kira-kira 1 meter paling dekat. Kalau bisa, ini kalau bisa. 5, saat akan duduk membaca qasidah ziarah kubur terlebih dahulu. Salamullahi ya sadah minarrahmani yasakum ibadallahi ji'nakum fasadanakum talabnakum. Bon, nek mun selesai terus assalamu ala ahditiyar minam uminin wa mu'minat yarhamullah al-mustaqdimin minkum wal-mustaqirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Al-Fatihah terus duduk. Sing teko dhisik aja kesusu lungguh. Sing teko dhisik aja kesusu lungguh. Berdiri menunggu sing keri. Menunggu sing keri. Pun para bapak mangke terus mulai salam. Ba'da salamullah selesai nembe lungguh. Banjur nomor 6 tahlil sak cukupe sampai doa. Nggih, sampai doa. Nomor 7 nggih. Walu setelah selesai lalu berdiam diri sejenak mengheningkan cipta seraya berdoa dalam hati. Memohon kepada Allah agar dikaruniai. Tengriki enten nggih. Nggih. Tengguri enten tuntunane. Nggih, napa? 1, tetapnya iman. 2, kejernihan hati. 3, keberkahan atas segala sesuatu yang telah dikaruniakan. Apa sing diparingi Allah muga manfaat barokah. D, keselamatan diri baik di dunia maupun di akhirat. E, hajat yang dimaksud. Kan kan gadah hajat nggih. Hajate napa? Njaluk ning Gusti Allah. Njaluk. Waktu diem meneng, ya Allah, nggih. Anak kula ya Allah, masya Allah, ya Allah, kula kan mondok mulah mulih ya Allah. Nggih. Aja kok sing elek-elek malah seneng ya Allah. Anak kula pinter nyolong alhamdulillah. Ibuke kebagian innalillahi. Nggih. Anak senaka didongakno Gusti Allah. Kesempatan besar nggih. Dongakno anake dadi anak sing soleh, anak ilmu manfaat nggih. Ngopo sing dihajati jenengan? Satu sama lain mboten padha. Nek mpun nomor 9 terus nggih imame Al-Fatihah selesai maca maulaya sholli wa salim daiman. 10 dianjurkan keluar lewat arah bawah makam, arah selatan makam. Catatan, jangan memohon, jangan berdoa kepada ahli makam, akan tetapi memohon kepada Allah. Nggih jangan nek jaluk nopo, pengen paringi tawasonya di belakang bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alih babi karomati waliyika. Walinjengan sinten sing dijarai? Misale Ibrahim Samarqandi nggih dikaromati waliyika Mbak Ibrahim Samarqandi utawa bihaqqi nggih bihaqqi Mbak Ibrahim Samarqandi iku carane bertawasul. Nah, para bapak, tulisan niki rujukannya kemana? Niki berikut niki diterangkan rujukane. Niki sampai 29 rujukan tulisan ini lho. Nah, bon, para bapak tentang ziarah. Wajib nomor kali tentang kitab sebadi diwaca mengke tak jane khatam. Niki mengke kula damel ngeten kitabe kandel Pak, kandel. Dadi saged terjaga aman. Niki mengke tiap-tiap satu jilid sekitare 200 halaman. Niki hanya baru satu jilid yang selesai. Niki mboten enten keterangan patah teng mriki tapi tetep kudu ngaji. Nggih. Mergo tasawuf ku mboten paham nek mboten damel ngaji. Tetep kudu ngaji. Keterangane singkat-singkat masih nggih. Lah para bapak nek upama koyo ngaji kula niku karo tengah jam ditulis kabeh. Lah ya entek pira apa kene nggih. Niki mengke insyaallah sampai beberapa jilid. Nah, kalau bapak disiapi, ini kata pun yang sing nyuwun. Surabaya ini ku pun nyuwun 100 ini, 100 buku. Enten sing nyuwun balik, nyuwun balik. Mungkin ku waktu atas yang ini ku buatan kumanan dan cepat pengen mendek. Langsung ini, enten Arisalah Al-Badiah. Niki pun pernah dicetak sampai 6 kali niki punan. Yeah. Tapi niki kathah tambahan sing ben ijazah-ijazah dereng klebokno sak niki dilebokno. Nggih. Yeah. Ijazah saking Kyai Jalil wiridan untuk berdakwah. Nggih, yeah. Enten kae piyai. Enten malih wiridan kanggo murid lanang murid wedok. Nggih. Yeah. Supaya cerdas pikirane padang atine iki enten carane enten lajeng terus wiridan khusus kangge santri wedok murid-murid wedok sing terusno kuliah lajeng terusno belajar niki enten carane mun kula tulis teng iki lajeng donga badhe lunga doa qoblah safar pokoleh tenreki ya yeah. Baik kantun maca mawon Lajeng dono dungo pelunak hati. Waduh. Ada dono pelunak hati marang. Sing wedok kok gregeten, sing lanang kok kudu wayuh. Neng sing wedok kok kereng. Anak kok kereng. Di anak kok nakal. Iki enten dungane kanggo pelunak hati. Enten maneh karo bapak. Nggih. Donga kuncine donya. Nah, iki sampean mesti seneng iki. Kuncine donya. Iya, enten. Enten selawat Fatih iki mung ditulis. Enten qasidah Muhammadiyah. Enten donga tulak fitnah. Nggih, enten pemasuk neteng mriki. Saking jazir mulia Ibnu Jalil. Enten dungo gulai maling. So, sampe iso pinter dukun barang. So. Lagi, dungo gulai maling. Dungo kaifiah carane maca manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani. Kalau bapak emu ditulis dan ngeriki. Dungo mulai belajar, dungo bakda belajar, dungo bakda ini maca Al-Quran. Lan sane-sane sih, ini enten tambahan risalah Al-Badi'ah. Kalau bapak lajeng, enten besokku peringatan. Dan tiang-tiang sami dereng paham. Carane jamak ku piye? Mosok kaifiatul jamak lho, macane kliru pisan. Kaifiatul jima. Wong jamak kok jima ku piye? Nek kula tulis sing jamak tok mboten kula tulis. Niki sing jamak kalian kosor. Mergo niki kula tulis data mawon soale salah kanggu. Ya mungkin lebih lengkape malih di kapan-kapan. Di salat jamak takdim duhur dan asar. Niku sik anu para bapak. Untuk amalan istiqomah, kesane mboten ketinggalan sholat qobliyah ba'diyah. Niku enten kaifiyahe, enten kaifiyahe. Soale mun tahapan-tahapan istiqomah melakukan thariqah, niku qobliyah ba'diyah aja sampai ilang. Aja sampai ilang. Niki pertama nek sholate niku jamak takdim asar dikumpulno go nggih mboten asar dikumpulno go saat yang pertama sing dilakoni apa yene kok qobliyah dhuhur 2 rakaat atau 4 rakaat nggih ampe nek sampean dadi makmum yo melu imam. Gue imam wis ngaptik sampean patang rekaat ya keri. Nomor kali sholat duhur. Niat jamak harus pada salat yang pertama. Salat yang pertama. Yang kedua tidak perlu niat jamak. Aku ndelok ning fikih praktis arek-arek iku ana sing kliru. Sing kedua diberi majmu'an. Ora perlu sing kedua. Jadi niati pada salat yang pertama. Salat yang pertama nek jamake takdim duhur dhisik. Nek maghrib isak maghrib dhisik. Kalau bapak usoli fadzuhri rakaataini. Niki sing kosor. Nek sing boten kosong nggih biasa arba'a rakaatin. Majmu'an bil asri jama takdimin mustaqbil kiblati qasrad adaan. Imaman sing dadi imam, makmuman sing dadi makmum. Allahu akbar. Nah wis langsung terus sholat asar. Aja kebli asar. Wis kebiasa iku terputus, mboten oleh dicampak, mboten oleh terputus. Ya langsung sholat asar. Asare usoli fadul asri rakaataini. Mboten nate duwe majmu'an bil duri. Mboten usah. Sing diniati jamaah itu sholat yang pertama. Qasrun. Ba'dane sholat asar. Nek sampean mboten kepikin kilangan qobliyah ba'diyah. Asal waktu ini duhur masih ada. Terus sampean ba'dane sholat asar. Sholat ba'diyatan duhur. Lajeng lakoni qobliyah tal'a asar. Boleh. Mereka waktu ini dari yang telas. Qobliyah tal'a asar. Jadi mengke ba'dane sholat sunat ba'diyata duhur sholat sunat qobliyatal asar. Tun, niki sing jamak takhir. Nek jamak takhir ku dhisikno asare kenek, dhisikno duhure kenek. Nek dhisikno duhure ya kudu sholat qobliyata duhur. Tajul kus usalli fardun duhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'at ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Niati sholat yang pertama. Kus yang kedua sholat asar. Kus gadik majmu'an maneh. Nek upamani saman disikno asare boleh nek ta'khir. Ya sholat disik qobliyatal asar. Nggih. Badane to sholat asar. Usolli fadl asri rakaataini majmu'an bil dzuhri jam'a ta'khirin imaman lillahi ta'ala. Utawa makmuman lillahi ta'ala. Niate sing disik, sing mburi wis gak atik. Sorry pada duri meskatik demi majmu'an makne mboten usah. Nenek duri disik ya duri diwi majmu'an bil asri. Nek kapane asar disik badane qobliyatal asar terus asar berasas tuh duhur. Wektune tasik kata sampean boleh sholat qobliyatal duhur dan ba'diyatal. Nggih, monggo Bapak iki. Monggo Bapak niki sepintas selintas. Adapun maghrib ambek isya mengikuti cara sholat jamak waktu duhur asar. Mengikuti hanya saja nek maghrib kan nek dikosor. Maghrib nek dikosor kan siji setengah rakaat. Nggih. Jadi maghrib mboten parang dikosor. Nggih. Di barang sing cendhek ora kene dicendhek. Nggih, barang sing cendhek ora kene dicendhek nemaneh. Barang cendhek iku ya dhuhur apa? Apa? Maghrib iku ora kene dicendhek nemaneh. Semono go subuh sampean kosor karek situk. Al-maksur layuk syar. Al-maksur barang sing wis cendhek aja dicendhekno maneh. Nggih. Dadi sing kene dikosor namung sing patang rakaat. Nun niki Bapak-bapak nggih pengarahan sebentar. Mugi-mugi panjenengan diparingi kali Allah Subhanahu wa taala keselamatan dalam nggih perjalanan. Mungkin diparingi Allah barokah manfaat di dalam berziarah. Ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fahmi ibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqati wa muhafati minal fitadi radifa fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.